الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan kitab Zadul Mustaqni, perkara yang terakhir kemarin kita bahas tentang pembagian air menurut mu'alif, yang air itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tahur, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua tahir, air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang ketiga najis. Nah, kita sudah baca beberapa masail-masailnya. Baik, mungkin kita melanjutkan beliau berbicara bagaimana cara untuk mensucikan air yang terkena najis. Bagaimana cara mensucikan air yang terkena najis? Qala rahimahullah, fa in udhifa ila al-ma'i najasi tahurun katsirun ghairu turabin. Kalau digabungkan kepada air yang najis, tahurun katsirun, air yang banyak, ghairu turabin, yang selain tanah, wa nahwihi, dan yang semisalnya, semisal tanah, jika itu sabun atau yang lainnya, benda-benda yang lainnya, au zala taghayyuru najasi al-kathiri bi nafsih, atau hilang perubahan najis yang banyak dengan sendirinya. Maknanya air yang najis itu kemudian berubah secara alami sifat-sifatnya. Au nuzi'a nuziha minhu fa baqiya ba'dahu katsirun ghair mutaghayyirin, atau dikurang air yang najis tersebut. Fabakiya ba'dahu, dan tersisa setelahnya, setelah dikuras, airnya masih sisa katsirun, masih ada air yang banyak tersisa. Kita sudah pelajari kemarin kalau disebutkan air yang katsir berarti air yang lebih dari 20. Dikuras airnya, baik, tersisa air yang banyak, dan dia ghairu mutaghayyirin, dan tidak berubah sifatnya, tahura, maka airnya suci. Baik, ikhwani fillah azakumullah, ini permasalahan yang beliau sebutkan tentang bagaimana cara untuk mensucikan air yang terkena najis. Beliau sebutkan di sini, untuk mensucikan air yang terkena najis ada tiga cara. Ada tiga cara. Nah, yang pertama al-idhofah, dicampur dengan yang lainnya. Nah, enggak boleh sebutkan fa in udhifa ila al-ma'i najasi tahurun katsirun ghairu turab. Kalau air yang najis itu kemudian dicampuri dengan air yang banyak, baik, selain tanah, Dan yang semisalnya, karena sudah kita bahas, menurut madhab, menurut mu'alif, apa yang beliau rojihkan, alat yang bisa dipakai untuk bersuci itu hanya air. Nah, selain air itu tidak bisa untuk mensucikan. Baik, ini sudah disebutkan di awal-awal. Sehingga ikhwani fillah jazakumullah, kalau kita memiliki air yang najis, kemudian kita campur ke dalamnya tanah yang banyak, sehingga merubah sifatnya, sifat najisnya sudah tidak ada. Maka air itu tetap dihukumi air yang najis. Kenapa? Karena yang dicampurkan itu bukan air. Karena tanah itu bukan alat untuk bersuci. Atau kita memiliki air yang najis, kemudian kita taruh ke dalamnya sabun misalnya. Sehingga sekarang air kita yang tadinya berbau bangkai, sekarang berbau wangi. Warnanya berubah, rasanya berubah, asar najisnya enggak ada. Tapi menurut madhab, air itu tetap najis. Kenapa? Karena sabun itu bukan alat untuk bersuci. Sabun itu tidak bisa untuk menghilangkan najis. Yang bisa menghilangkan najis hanya air. Baik. Maka cara yang pertama, kalau kita memiliki air yang najis, cara agar dia tidak menjadi najis, dicampur dengan air yang banyak. Kita memiliki air dua kulah misalnya. Kemudian kemasukan najis dan berubah sifatnya dan menjadi air yang najis. Kita masukkan ke dalam air itu, kita campur dengan air 10 kulah misalnya. Dicampur, akhirnya asar najisnya kalah. Sekarang airnya menjadi semula sifatnya, menjadi air yang tidak najis. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, cara yang pertama. Mencampurkan dengan air, ya, mencampurkan dengan air yang banyak. Nah, jadi mencampurkan dengan air yang banyak. Baik. Kemudian yang kedua, kalau air tersebut berubah secara alami, kita memiliki air yang najis, kemudian tidak diutak-utak, lama air itu ternyata sifatnya berubah. Yang dahulunya berbau bangkai, warnanya, sekarang semua sifatnya berubah. Berubah menjadi air yang normal. Warnanya, sifatnya, semuanya sebagaimana air mutlak, sebagaimana air suci. Baik, maka dia dihukumi suci. Nah, tidak kita olah dengan cara apapun, kita tidak tambah dengan zat apapun, tetapi secara alami air itu berubah. Nah, maka tidak bisa dihukumi air yang najis, sekarang menjadi air yang suci. Baik, ini ikhwani fillah jazakumullah. Nah, zawal taghayyurihi binafsih. Hilangnya, baik perubahannya dengan sendirinya. Baik, ini cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, nusiha minhu, dikuras air yang najis tadi. Fabaqiya ba'du katsirun. Tersisa air yang banyak. Nah, jadi kita memiliki air 10 kulah. Kemasukan najis, kemudian berubah sifatnya. Kemudian kita kuras. Kita ambil misalnya 6 kulah. Nah, dia tersisa 4 sekarang. Di bak mandi kita tersisa 4 kulah air. Setelah kita ambil 6 kulah, tinggal 4. Ternyata asar najisnya enggak ada. Nah, baunya sudah berubah. Baik. Warnanya berubah. Mungkin rasanya berubah. Baik. Maka air itu menjadi suci. Nah, tapi ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita punya air 10 kulah kemudian dimasukkan najis, kita kuras dan tersisa 1 kulah. Tersisa 1 kulah di bak mandi dan dia itu berubah sifatnya. Nah, sudah tidak najis lagi. Nah, warnanya, rasanya, baunya menjadi normal, right? Maka air itu tetap air yang najis. Kenapa? Karena sisanya itu air yang yasir, air yang qalil. Karena beliau persoalkan tadi, fabaqiya ba'dahu katsirun. Nah, sisa yang ada itu harus air yang banyak. air yang 2 kullah. Tidak boleh kurang dari 2 kullah. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah, sehingga itu 3 cara untuk menjadikan air yang najis menjadi air yang suci. Baik, yang pertama ditambah air yang banyak sehingga hilang sifat najisnya. Yang kedua, berubah secara alami air itu menjadi air yang suci kembali. Nah, karena proses alamiah. Kemudian yang ketiga, dikurang. Baik. Dan tersisa padanya masih lebih dari 20 sampai hilang na'am asar dari najisnya. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Ini dari pendapatnya muallif rahimahullah. Naam. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, pendapat yang sahih dalam masalah ini. Ini yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Telah beliau bawakan pendapat yang muallif, kata beliau, wal qaulu sahih, pendapat yang sahih, yakni cara untuk menghilangkan najis, merubah najis, annahu mata zala taghayyurul ma'in najas tahura. Kapanpun berubah, jadi kapanpun berubah air yang najis itu, maka dia menjadi suci. Nah, bi ayyi wasilatin kana, dengan jalan apapun. Dengan jalan apapun. Nah, jadi kalau kita memiliki air yang najis kemudian berubah dengan cara apapun dan hilang sifat najisnya, enggak ada lagi sifat najisnya, mulai dari baunya, warnanya, rasanya hilang sama sekali, maka air itu menjadi air yang suci. Nah, kita punya air najis, kita masuki misalnya tanah. Nah, kemudian sifat najisnya hilang sama sekali, maka itu menjadi suci. Nah, karena dengan wasilah apapun, ya, dengan cara apapun, kalau hilang asarnya, maka tidak bisa dikontaminasi. Baik. Air, kita punya air yang najis, kemudian kepanasan. Nah, apakah lewat matahari, maupun lewat godokan, kemudian sifatnya berubah. Baunya lagi tidak berbau bangkai. Nah, rasanya juga tidak berbau najis. Baik, warna juga berubah sekarang. Maka dia dikontaminasi air yang suci. Baik. Ini pendapat yang dirujukkan Rasul Muhammad SAW. Nah, dengan cara apapun, dengan wasilah apapun, kalau air yang najis sudah berubah sifatnya, sifat najisnya sudah hilang, maka dia menjadi suci. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, sekali lagi, ini permasalahan benda yang suci yang kena najis. Bukan najis yang air. Ya, bukan bendanya itu yang najis, tapi benda suci yang tercampur najis. Baik. Kalau kemudian benda yang memang asalnya itu najis, maka dia diolah secara apapun dengan berbagai macam cara pun, maka dia tetap najis. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Baik. Ini masalah yang beliau sebutkan berkaitan dengan bagaimana kaifiyah untuk merubah air yang najis menjadi air yang tidak najis. Nah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang disebut oleh muallif cara merubah air yang najis menjadi tidak najis itu semua khusus untuk air dan tidak berlaku untuk benda cair. Sehingga kalau menurutnya mazhabnya Muhammad, kalau kita memiliki minyak kemudian kejatuhan najis, maka dia najis. Apapun baik, caranya tidak bisa dirubah. Nah, ini menurut mazhabnya. Baik. Ini khani khidina azakumullah. Sehingga kalau benda cair selain air, dia kemasukan najis, otomatis najis. Nah, ini pendapatnya baik mazhab. Nah, jadi apa yang telah kita baca rinci kemarin, baik itu khusus hukumnya air. Tidak berlaku bagi selain air. Tidak berlaku bagi minyak. Baik. Tidak berlaku bagi benda-benda cair yang lainnya. Ini khani fi din azakumullah. Ini pendapatnya baik muallif rahimahullah. Baik. Kemudian beliau baik masuk ke dalam masalah yang lainnya. Wa in fakka fi najasati ma'in aw ghairihi, Kalau ragu tentang najisnya air atau selainnya, kalau kita ragu baik tentang najisnya air atau selainnya, selain air, ya. Selain air itu bisa baik pakaian misalnya. Misalnya kita memiliki air, nah ini air ini suci atau najis ini, nah, misal. Atau kita memiliki pakaian, mau kita pakai untuk sholat. Ini pakaian ini najis atau suci? Baik, ini masalah yang beliau akan sampaikan. Nah, infakta. Kalau kita ragu, kita tidak membahas masalah yakin. Ya. Kalau kita ragu, finada satima al-ghairi al-toharatihi atau tentang kesuciannya. Nah, kita ragu tentang kesuciannya. Ini sudah suci atau belum ini air ini? Atau baik pakaian ini misalnya. Kata beliau, bunia alal yakin atau bana alal yakin. Maka dibangun di atas keyakinan. Dibangun di atas keyakinan. Baik. Fani fadina azakumullah. Maaf. Jadi, kalau kita ragu tentang hukum air yang kita punyai. Kita mau berwuduk menggunakan air kita ragu. Ini air ini suci atau najis. Nah, baik. Maka, banyak alal yakin. Kita yang yakin yang mana? Ini yakinnya ini suci atau najis. Baik. Ini ikhwan ifudina azakumullah. Baik. Dan ini ikhwan ifudina azakumullah tentunya dibedakan. Nah, antara hukum asal ini. Kalau misalnya kita memiliki air di bak mandi yang biasa kita pakai. Kemudian, baik, tatkala kita mau pakai, ada keraguan-keraguan. Mungkin kita melihat ada kotoran, baik, kita nggak yakin ini kotoran apa ya? Ini kotoran yang najis atau kotoran nggak najis? Banyak alal yakin. Nah, dibangun di atas yang yakin. Kita yakin yang mana? Yakinnya ya hukum asalnya. Nah, hukum asal air itu suci. Tidak bisa kemudian kita menyatakan najis kalau baik, kita tidak yakin. Nah, maka ikhwan fi din azakumullah dalam perkara yang lainnya, tatkala seorang itu mengeluh kepada Rasulullah tentang tatkala sholat, baik, ragu, ini batal atau tidak ini. Nah, maka beliau menyebutkan lah yang sorif, jangan kamu membatalkan sholatmu, hatta isma'a sautan awil jarihan. Sampai, mendapati baik suaranya atau mendapati baunya untuk meyakinkan betul-betul sholatnya itu batal. Nah, maka ikhwan ibn fillah jazakumullah beda misalnya. Kita memiliki air yang najis. Nah, yakin kita, tahu kita, air kita itu terkena barang najis, yakin. Baik. Tatkala kita masuk beberapa hari, ini kok kayaknya berubah ini airnya ini. Nah, kita ragu. Najis apa sudah suci? Nah, jadi yang kita sebutkan di poin kalau misalnya ada perubahan alamiah. Nah, ini kok kayaknya sudah enggak ada bau-baunya bangkai ini. Kita ragu. Najis apa suci? Dikembalikan ke hukum asalnya. Nah, hukum asalnya apa? Hukum asalnya yakin kita sebelumnya air ini najis. Nah, maka air itu najis. Ini ikhwan yang dina wa jumullah. Itu bana ala yakin. Dibangun di atas yang yakinnya. Nah, demikian pula tatkala kita mau sholat. Nah, kita mau pakai pakaian. Baik. Ini kok ragu. Jangan-jangan pakaian ini najis. Ini ada aroma yang baik yang lain misalnya. Nah, tapi dia ragu. Najis atau suci pakaian ini. Baik, karena alal yakin. Dibangun di atas keyakinan. Hukum asalnya suci pakaiannya. Dan asalnya pakaian dia suci. Baik, maka digunakan. Ini fani fidina azakumullah. Baik, dibangun di atas yang yakin. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, baik, wa in istabaha tahurun bi najasin haruma isti'maluhuma. Kalau kemudian tersamarkan yang suci dengan yang najis, maka haram digunakan keduanya. Kita memiliki dua bejana air. Yang satunya najis, yang satunya suci. Jadi yang satunya najis, yang satunya suci. Baik. Kemudian kita ragu kalau mau wudu. Ini yang suci yang mana ini dari dua bejana ini? Dua-duanya persis bejananya. Nah, kita enggak niteni. Ini tadi yang sebelah mana ini ya, kemasukan najis. Nah, karena yakin dia, najis, satunya najis, jelas najis. Yang satunya enggak najis. Nah, tapi tak kalah dia mau pakai, nah, ini yang mana ini, yang najis dan yang enggak najis. Dan istabah, nah, maka haram, baik untuk menggunakan keduanya. Nah, ditinggalkan keduanya. Baik, kata beliau, walamnya ta'arra, nah, dan tidak berupaya untuk memilih salah satunya. Nah, jadi kalau ada dua yang dia ragu, ini yang najis yang mana, yang suci yang mana? Karena dua-duanya yakin dia. Nah, yakin yang tadi itu ada yang najis. Yakin yang satunya tadi itu suci. Cuma sekarang lupa dia. Nah, ini yang najis yang mana, yang suci yang mana? Menurut pendapatnya mu'alif, tidak boleh digunakan semua airnya. Terus bagaimana? Salatnya bagaimana? Menurut pendapat beliau, tayamum. Nah, jadi kalau dua air itu kita ragu, ini yang suci yang mana? Yang jelas ada yang suci, ada yang najis. Nah, maka tidak boleh dipakai semuanya. Baik, tayamum. Ini pendapatnya mu'alif. Tanpa lagi berupaya untuk memilihnya. Mungkin dicium baunya, salah satunya. Dilihat sifat. Nah, lah, kata beliau, walam yataharra. Tidak perlu untuk dipilih-pilih. Tidak perlu untuk dilihat-lihat mana yang suci, mana yang tidak. Asalkan kita ragu kedua-duanya, baik, ini tidak tahu yang mana yang suci, wah, ditinggal semuanya. Nah, pilihnya tayamum. Ini pendapatnya beliau, rahimahullah. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah. Nah, pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini, yataharra. Dilihat, dipilih. Nah, mana ini kira-kira yang suci? Mungkin dilihat dari sisi apa sifatnya. Oh, ini dari sisi baunya ini enggak bau. Nah, mungkin ini yang baik, ini yang apa suci. Maka dia pakai yang itu. Nah, dan pendapat ini ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang dikuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Nah, jadi kalau kita memiliki air yang sama, kita punya nasi dan satunya suci, kita enggak tahu mana yang nasi, mana yang suci. Baik. Kita berusaha untuk tahu mana ini yang najis, mana yang suci. Nah, kalau kemudian tetap ini enggak bisa yakin, golap itu bon. Ya. Kita yang paling yakin yang mana? Nah, beliau gambarkan contoh misalnya, kalau seorang itu mau sholat kemudian enggak tahu arah kiblat. Nah, ini kiblatnya mana ini? Sudah berupaya nyari-nyari, enggak ada. Baik, keputusannya sholat di arah yang kamu yakin. Nah, manapun arah itu, kalau kamu yakin ke kiblat, itu sholat yang menghadap ke situ. Nah, ini ikhwan ibnina azakmu sama dengan ini. Nah, sama juga kalau kita memiliki pakaian. Baik. Dua pakaian. Yang satu najis, yang satu suci. Nah, tatkala kita mau pakai, kita ragu. Ini yang mana yang najis ini? Bentuknya, warna, semuanya sama. Dua-duanya. Yang suci sama yang najis mana? Enggak tahu. Lupa. Baik. Maka menurut mazhab, nah, enggak dipakai semuanya. Baik. Saya menurut pendapat yang lainnya, baik, kita harap. Kita berupaya nyari. Mungkin satu di antara dua ini yang suci. Mungkin ada korinahnya. Nah, ada penguat-penguatnya yang menunjukkan yang ini yang suci, yang ini yang najis. Baik, maka itu yang kita pilih. Ini ikhwani fi dina azakumullah. Baik. Kemudian, kata mu'alif rahimahullah, setelah pendapat beliau, kalau ada yang istabaha kedua-duanya tidak boleh untuk dipakai. Nah, walam istaratu, kata beliau, dan tidak dipersyaratkan lil tayammumi iraqatuha. Tidak dipersyaratkan untuk tayammum itu dibuang. Dibuang kedua airnya. Karena sebagian pendapat menyatakan bagaimana mungkin kita tayamum dalam keadaan ada airnya. Nah, gak boleh kita tayamum kalau masih ada air. Falam tajidu ma'an, karena tayamum itu kalau enggak dapat air, oh ini ada air. Bahkan yang satunya suci, yang satunya najis. Cuma kita enggak tahu mana yang najis dan mana yang suci. Enggak boleh kemudian tayamum. Kata mu'alif rahimahullah, enggak perlu untuk dibuang. Karena sebagai pendapat, kalau mau tayamum dibuang semuanya. Berarti kita enggak punya air. Baru boleh untuk tayamum. Kata beliau, tidak dipersyaratkan harus dibuang. Yang penting kalau kita ragu dua-duanya, mana yang suci, yang mana yang najis, itu sudah enggak usah dipakai, kita langsung tayamum. Nah, ini pendapatnya mu'alif. Baik, enggak perlu untuk dibuang airnya. Meskipun tetap ada, karena kita dua-duanya ragu mana ini sebenarnya ini, dihubungi orang yang tidak mendapatkan air. Nah. Atau kata beliau, wala khultuhuma. Enggak perlu pula untuk dicampur keduanya. Nah, enggak perlu untuk dicampur keduanya. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Karena sebagian pendapat menyatakan, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan itu pendapat yang rajih, insyaAllah. Kita memiliki air. Baik. Yang satunya najis, yang satunya enggak najis. Kita ragu. Ini mana yang suci, mana yang najis. Enggak tahu kita. Nah. Bagaimana cara menggunakannya? Dicampur saja. Nah. Dua-duanya dicampur. Baik. Sehingga kalau dua-duanya dicampur, nah, berarti kalau dia asar najisnya hilang, selesai sudah. Nah, berarti dia airnya suci. Baik. Bagaimana cara menghilangkan najis yang tadi kita sebutkan. Nah. Setelah dicampur, nah, ini baunya sudah baik. Karena kalau namanya istabaha, baik, mungkin volumenya sama. Nah, ya. Banyaknya airnya sama, sehingga membuat dia ragu yang mana ini. Dia lupa tadinya. Nah, kalau dicampur, baik, perhatikan kalau misalnya yang tadi 20, ini 20, mungkin 40, lebih banyak airnya. Yang biasanya, baik, asar najisnya akan hilang dengan itu. Dicampur kalau sudah asar najisnya enggak ada, sudah dipakai itu. Nah, sebagai air yang suci. Baik, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik, ini ikhwan fil din jazakumullah. Nah, sehingga dia tidak tayamum. Nah, imma tahri, baik, berupaya untuk nyari mana yang suci, wa imma dicampur keduanya. Kemudian dipakai untuk berwudu. Baik, kalau hilang asarnya. Nah, ini ikhwan fil din jazakumullah. Baik, kemudian kata beliau, when istabaha bitahirin, kalau kemudian istabaha baik tersamarkan dengan air yang tahir, ini baik, ini pembahasan yang terakhir ini tidak berlaku bagi pendapat yang menyatakan air itu hanya dua, yaitu tahur dan najis. Karena beliau ini berpendapat kalau air itu tiga macam, nah, yang sudah kita sebutkan. Tahur, tahir, dan najis. Nah, sekarang masalah yang terakhir ini bagaimana kalau kita memiliki air yang tahur, air yang mutlak, air yang suci, kemudian tersamarkan dengan air yang tahir, air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, yang sudah kita bahas misal-misalnya menurut mu'alif rahim. Baik, ini kalau pendapat yang rajih hanya dua, berarti ini tidak menjadi masalah. Nah, baik, kalau tersamarkan antara tohur dengan tohir, ya dipakai aja salah satunya, semuanya bisa dipakai di bersuci. Nah, kalau pendapatnya cuma dua, sekarang masalahnya bagi mereka-mereka yang menyatakan air itu menjadi tiga bagian. Baik, karena imma yang ini boleh dipakai bersuci, wa imma yang ini suci, tapi enggak bisa untuk dipakai bersuci. Nah, kata beliau rahimahullah, kalau kemudian tersamarkan dengan air yang tohir. Air yang tohir. Air yang suci. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Ini masalah yang paling akhir beliau. Baik. Menutup. Nah. Permasalahan almiyah. Baik. Kata beliau, tawaddo minhuma wudu'an wahidan min hadhihi ghurfah wa min hadhihi ghurfah. Caranya, nah, wudu dari satu air, nah, satu cidu, baik. Dan wudu dari satu air dengan satu cidu. Nah, ini ada dua bencana. Yang satunya air tahir, nah, mungkin air yang habis kemasukan benda-benda suci dan berubah sifatnya, atau air bekas basuhan najis yang ketujuh, air tohir ya, yang ini air yang tohur. Kita mau wudu, ini mana yang tohir, mana yang tohur ini? Nah, sekarang nggak bisa dibedakan, baik. Caranya, baik. Wudu pakai ini dan wudu pakai ini. Basuh tangan kanan pakai ini, satu kayu, tangan kiri pakai yang satunya. Dua-duanya dipakai. Jadi dua-duanya dipakai. Ini kata beliau, rahimahullah. Kemudian, wasolla sholatan wahidatan. Kemudian sholat sekali sholat. Sholat dengan sekali sholat. Wasolla sholatan wahidatan. Baik. Ini hanifidina azakimullah. Ini cara kalau seseorang persamarkan antara air yang tohir dengan air yang tohur. Ya lagi ini bagi yang berpendapat adanya air yang tohir. Kalau kita menyatakan yang rajih tidak ada air yang tohir, ya sudah, tidak ada masalah, dipakai semuanya. Nah, tohir. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa istabhat yabun tohiratun di najasatin. Kalau tersamarkan pakaian yang suci dengan yang najis, au bi muharramatin, tambahan bi ya, bi muharram, baik, di situ enggak ada, baik, wanistabhat siyabun tahiratun bi najasatin au bi muharramatin. Nah, itu ada kopian, enggak ada baknya ya, oke. Shalla fi kulli thawbin salatan bi adadin najasin awil muharram wa zada salata. Maka salat di setiap pakaian yang sejumlah yang najis atau yang haram boleh ditambah sekali salat. Baik, maknanya fani fi dinazakumullah. Kalau seorang baik memiliki 10 pakaian. 10 pakaian yang dia yakin salah satunya ada najisnya. Nah, tapi dia enggak tahu ini yang najis yang mana ini. Dari 10 pakaian. Baik. Mungkin pakaiannya kembar semuanya. Mau sholat, ini yakin dia ada yang najis ini. Pakai dia 10. Nah, mau pakai yang mana ini? Baik. Ragu dia. Enggak bisa dibedakan dari sisi mungkin dia ini mirip semuanya. Pendapat yang mu'alif rahimahullah. Baik. Shalla fi kulli thawbin salatan bi adadi najis. Maka salat sekali salat, nah salat dengan jumlah najis. Nah, jadi kalau misalnya baik pakainya 10, maka salatnya dia 10 kali. Ditambah dengan wazada sholatan. Ditambah sekali sholat. Baik. Jadi kalau dia ragu, ini pakaiannya 10. Ini yang ngasih satu. Misalnya. Yang suci selebihnya. Nah, tapi dia ragu, ini yang ngasih yang mana ini? Baik. Sholat jumlah pakaian dia. Nah, sholat maghrib 3 rakaat dikali 10. Nah, wazada sholatan. Tambah satu lagi sholat. Nah, 11 kali sholatnya. Nah, ini baik pendapatnya mu'alif rahimahullah. Nah, atau tersamarkan dengan yang muharram. Nah, tersamarkan dengan pakaian yang muharram. Baik. Muharram misalnya pakaian dari sutra, ini haram. Nah, seseorang misalnya memiliki 10 pakaian. Nah, satu pakaian sutra asli, 9 pakaian sutra buatan pabrik. Nah, sudah kita bahas, pakaian sutra yang haram itu pakaian sutra yang asli. Nah, setelah dia mau sholat, dia lagi, ini pakaian yang sutra yang asli yang mana ini? Nah, Kemudian yang sutra buatan pabrik yang mana ini? Dia tidak bisa bedakan. Nah, karena tentunya kalau sholat menggunakan sutra yang buatan pabrik tidak ada masalah. Tapi kalau pakai sutra yang asli itu haram bagi kaum laki-laki. Maka bagaimana caranya? Sholat sembelah pakaian dia. Nah, ditambah sekali sholat lagi. Baik. Ini ikhwan ibrina azakumullah. Ini pendapatnya madhab. Nah, wassuhi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Annahu yataharra. Dia pilih, berusaha untuk milih. Nah, kira-kira pakaian ini yang najis yang mana, yang enggak yang mana. Nah, kalau dia yakin yang najis yang ini, yang selain ini enggak najis, ya itu dia pakai sholat sekali saja. Cukup sudah. Nah, enggak perlu dia kemudian ulangi beberapa kali sejumlah pakaiannya. Nah, bagaimana kalau dia pakainya 20, 25 misalnya. Nah, maka dia, padahal dia mau sholat maghrib. Banyak maghrib wal isya hanya 1 jam. Nah, bagaimana dia mau sholatnya? Nah, ini khani fudina azakumullah. Baik. Jadi tentunya orang mau sholat sekali itu sudah malas. Nah, apalagi sampai sebelah pakaian dia. Nah, maka tentunya baik. Pendapat yang rajih. Sebagaimana disebutkan oleh Sesem rahimahullah. Ya takharrah. Pilih. Yang kamu yakin. Nah, mana yang suci itu yang kamu pakai. Nah, sekali sholat selesai. Tidak perlu untuk diulangi. Baik. Ini khani fudina azakumullah. Nah, ini apa yang baik, beliau sebutkan. Baik, kemudian juga poin yang terakhir tentang menggunakan pakaian yang haram. Pendapat yang rajih, kalau seorang sholat menggunakan pakaian yang haram tetap sholat, sahnya sholatnya tetap sah. Nah, nggak ada hubungannya. Baik, jadi kalau pakaian hasil dia mencuri, kemudian dia pakai untuk sholat, kalau sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam mencocoki sifat sholat Nabi, maka sah sholatnya meskipun pakaiannya hasil curian. Tapi pencurian dia itu terkena dosa, tidak ada hubungannya dengan sholatnya. Nah, ini khan ibu dina azakumullah. Tapi sebagian madhab menyatakan kalau kemudian menggunakan pakaian yang haram, maka tidak sah sholatnya. Menggunakan pakaian maghsub, pakaian mengambil pakaian orang lain dipakai untuk sholat. Baik, menurut madhab enggak sah sholatnya. Atau juga baik sholat di tempat yang maksud hasil ghasab. Nah, ini menurut madhab enggak sah sholatnya. Ada masjid dibangun di tanah milik orang. Nah, dibangun misalnya baik menurut madhab, baik kalau sholat di situ enggak sah. Nah, karena itu tanah ghasab. Nah, ada yang mengakui itu tanah saya. Nah, tapi yang bangun di tanahnya Allah. Semuanya tanah milik Allah. Nah, dibangun masjid misalnya. Baik. Kalau itu yakin itu tanah yang ghasab milik orang lain diakui dia. Baik. Karena dia membangun itu tanah milik Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya boleh untuk membangun misalnya. Maka menurut madhab, baik sholatnya tidak sah. Karena di tempat yang hasil ghasab. Nah, madhab yang sahih, enggak ada hubungannya. Nah, sholatnya dia kalau dari takbir sampai salam sesuai dengan syar'i sah dia menurut fikih, tapi perbuatan dia dosa dengan perbuatan dia. Baik, ini khani fidina azakumullah. Nah, selesai. Baik, beliau bahas tentang masalah almiyah, pembagian air. Kemudian tatkala seseorang berwudu atau mandi itu butuh tempat, nah, tempat untuk menampung air pakai wudu atau dipakai mandi. Baik, maka beliau bawakan bab yang kedua, babul aniyah. Bab tentang bejana. Nah, karena nantinya ikhwan fillah jazakumullah, bejana ini juga menentukan. Nah, kalau baik bejananya itu dari barang yang najis, kemudian dia masukkan air ke dalamnya dan berubah airnya, maka najis air yang dipakai. Nah, yang dimasukkan ke dalam bejana yang najis. Baik, maka ini beliau bahas yang kedua tentang masalah tempat airnya. Nah, yang kata beliau rahimahullah, kullu ina'in tahirin. Setiap semua bejana itu suci. Nah, semua bejana itu suci. Walau saminan, meskipun bejana dari barang yang mahal. Nah, terbuat dari bahan-bahan yang mahal, maka dia suci. Yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluha wa isti'maluhu. Boleh untuk menyimpannya dan boleh untuk menggunakannya. Boleh untuk memilikinya dan boleh untuk menggunakannya. Baik, ini khani fidina azakumullah. Dan khani fidina azakumullah, nah, hukum asal dari bejana itu halal. Suci. Nah, jadi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Ialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di atas muka bumi semuanya. Ya, hukum asalnya bejana itu suci. Nah, boleh dipakai untuk berwudu. Boleh dipakai untuk mandi. Nah, kata beliau rahimahullah, semua bejana itu suci. Meskipun harganya mahal. Nah, dari bahan yang begitu mahalnya, suci dia. Maka boleh dipakai, baik, boleh kita miliki, boleh kita gunakan. Dimiliki itu maknanya disimpan, dipakai kalau membutuhkan. Kalau istimal, digunakan terus-terusan. Ya memang itu dipakai untuk, baik, dipakai untuk tempat airnya. Setiap hari dia pakai untuk tempat air. Kalau istikhadu, disimpan di lemari. Nah, misalnya, dia memiliki bejana dengan harga yang begitu mahalnya karena terbuat dari bahan yang begitu mahal. Kalau pas gayungnya enggak ada perlu dia pakai, misalnya itu namanya baik ittikhadhu. Nah, memilikinya, tidak menggunakannya. Baik. Illa anyata zahab wa fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Naam. Wa mudabdaban bihi ma, dan bejana yang dilapisi dengan emas dan perak. Baik, jadi semua bejana itu boleh. Nah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak atau yang berlapis dengan emas atau yang berlapis dengan perak. Baik, ini khani fadina azakumullah. Nah, ini tidak dibedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah, semuanya tidak boleh baik menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak atau juga yang kemudian dilapisi dengan keduanya. Nah, dilapisi dengan salah satunya. Baik, ini fani fidina azakumullah. Nah, ya, ini hukum asal. Nah, hukum asal dari bejana itu suci. Semuanya boleh dipakai kecuali emas dan perak atau juga baik yang dilapis dengan keduanya. Baik. Fa innahu yahrum ittikhadhuha wa isti'maluha, dan haram hukumnya untuk memilikinya dan mempergunakannya. Memiliki bejana yang terbuat dari emas atau perak dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak walau ala unsa, meskipun bagi kaum perempuan. Nah, kalau emas dipakai kaum perempuan boleh, tapi bejana tidak boleh dipakai. Nah, dipakai untuk makan, dipakai untuk minum. Baik. Ini laki-laki dan perempuan enggak ada bedanya. Wa tasihhu at-taharatu minha. Boleh kemudian baik bersuci darinya. Nah, kita memiliki bejana emas dan perak, kita mandi. Nah, mandi dari air yang ada di dalamnya enggak ada masalah. Baik. Yang dilarang itu kita untuk makan dan minum. Naam, dari keduanya. Baik, makan dan minum dari keduanya, dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik, ini termasuk minal kabair. Nah, jadi makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik, ini minal kabair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innalahum bidunya wa lakum fil akhirah. Makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak itu baik bagi mereka di dunia, bagi orang-orang kafir di dunia, walaupun di akhirat itu bagi kalian nanti di akhirat, bejana emas dan perak dipakai oleh ahli jannah. Bagi mereka-mereka yang di dunia sudah menggunakannya, baik, mereka tidak akan mendapatkannya di akhirat. Yang menunjukkan ini termasuk perbuatan kabair, dosa besar, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu bejana kecil maupun besar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.